بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى: وقوله طاهر يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزئ وهو كذلك، ثم لابد في التراب من كونه خالصا، فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفر ونحوه بلا خلاف، وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح، والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر، قاله الإمام. ثم لابد في التراب أيضا ألا يكون مستعملا كالماء على الصحيح، لأنه أبيح به ما كان ممنوعا منه، والمستعمل ما لصق بالعضو، وكذا ما تناثر منه على الراجح. والشرط المتناثر أن يكون مس العضو، وإلا فهو غير مستعمل، قاله النووي في شرح المهذب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Secara flash aja kita melanjutkan syarat dari tayamum, syarat sahnya, yaitu turab tersebut tahir, ya turab tersebut tahir, suci, bukan turab yang najis. Ya, la budda fi turabi min kauni khalisa. Jadi turab tersebut harus murni turab alami, murni turab alami. Jadi tidak sah kalau misalnya turab tersebut makhlut atau mukhtalit dengan daqiq atau za'faron atau semisalnya daqiq, dengan hal-hal yang ditumbuk seperti bubuk-bubuk jamu atau daqiq, bubuk-bubuk tertentu apapun, maupun jamu, susu atau apapun lah, ya. Walaupun khalid tersebut, khalid itu campurannya sedikit, yang sahih adalah tidak sah, ya. Wal kathiru ma yura wal qalilu ma la yadhhar. Thumma la budda fi turabi aykum musta'mala. Turab tersebut bukan yang musta'mal. Kalau sudah pernah dipakai untuk tayamum, maka enggak bisa dipakai lagi secara hukum, ya. Itu bagi ulama yang berpendapat tidak sahnya air wudu musta'mal. Dan ini permasalahan khilafiyah. Ya, kalma'i ala sahih, sebagaimana air pula. Air seperti itu. Itu dalam mazhab Syafi'i umumnya. Ya. Ala kulli hal, ya. Ya, begitu pula ma tanathar minhu ala rajih. Yang apa? Turab yang tanathar. Tanathar itu apa? Kalau misalnya antum ada turab antum minum bu gitu. Bertebaran. Yang bertebaran dari turab musta'mal. Faham gak? Antum ini turab nih, tek gitu kan. Terus tayamum. Dah kan, turabnya kan jatuh kan. Jadi antum ini banyak pluk gitu kan. Terus ternyata banyak turab. Langsung antum ini. Dan muka antum masih penuh turab. Gitu kan. Jatuh gitu kan. Terus buat tangan. Nah, setelah itu ternyata ada angin seru gitu kan di sana. Anda di sini misalnya. Anda terus pakai. mutanathir. Ini mutanathir bercampur dengan yang mustakmal gitu jadinya. Ya. Gitu. Tapi dengan syarat yang mutanathir ini adalah yang telah dipakai untuk mengusap anggota tubuh antum tadi. Ngerti? Kalau misalnya tek gitu, terus antum ini kan ini turap semua nih. Antum hanya pakai yang di sini. Paham? Hanya pakai yang di sini. Yang di jari. Iya gitu. Terus yang ini antum jatuhkan. Pas jatuh terwariskan ke ana. Anda dapat warisan. Jadi mutanathir, tapi apa? Tapi dia enggak masul adu antum. Maka ini belum mustakmal namanya. Gitu ya. Gimana? Paham enggak antum? Ayo. Sehingga yang tadi itu boleh dipakai. Boleh yang ghair mustakmal dalam mazhab. Iya. Ini dengan mengikuti pendapat yang ini ya. Adapun ada ulama yang berpendapat bahwa saya mustakmal atau enggak mustakmal tetap sah. Ya tetap enggak masalah gitu maksudnya, enggak masalah. Ya. Taib. Faraidul wudu, fadhol. Faraidul tayammum, fadhol. Qal wa faraiduhu arbaatu asya'. An-niyyatu. An-niyyatu wajibatun fit tayammumi lil khabaril masyhur. Innamal a'malu binniyyat. ولأنه عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة والوضوء. طيب. قال وفرائضه أربعة أشياء. النية فرضنya تيمم ada empat hal. Ya, kalau di kitab mana disebutkan النية مسح الوجه مسح اليدين إلى المرفقين dan الترتيب itu empat. Dalam mazhab Syafi'i bedanya dengan beberapa mazhab lain di masalah batasan ilal mirfaq atau sampai ke kaf aja. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai mirfaq. Dan itu dianut di Indonesia seperti itu. Makanya antum ketika diajarkan dulu tayamum biasanya kan sampai sini. Anda juga dulu waktu masih SD dia sampai sini. Ya. Nah, begitu. Ya, nanti kita akan bahas itu pada waktunya insyaallah. An-niyyatu wajibatun fi tayamum. Niat itu wajib dalam tayamum. Lil khabari masyhur karena khabarnya masyhur. Innamal a'malu binniyat. Ini mazhab jumhur ulama. Ya. Wali annahu ibadatun, karena tayamum itu termasuk ibadah. Faftaqara ila niyyah, maka pasti membutuhkan apa? Niat. Seperti salat dan juga wudu. Ya. Ini insyaallah jelas. Tafadhal. Wa kayfiyatuha an yanwi istibahatus salati wa la yanwi istibahatus salati. أن ينوي استباحة الصلاة ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن المتيمم لا يرتفع حدثه. Oh, di situ لا يرتفع حدثه. Pakai يرتفع. نعم. Kalau لا يرتفع berarti لا يرتفع حدثه. Di manuskrip yang lain kalau لا ير bukan la yurfa'u hadatsuhu. Jadi ada yartafi', ada yurfa'u. La yartafi'u hadatsuhu atau la yurfa'u hadatsuhu. Hah, antum gimana? Yurfa'. Antum? La yartafi'. Antum? Ini sama. Antum sama mana? La yurfa'u hadatsuhu. لا يرتفع حدثه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب ولأنه لو رفعه لما بطل لما لا لتشديد لما بطل لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح. طيب. Ini berarti ini kan agak rinci nih. Wa kayfiyatun niyyah litayammum. Bagaimana tata cara niat, tata cara ini bukan dalam rangka melafalkan bukan, tapi tata cara ini apa sih isi niatan antum untuk tayammum? Apakah niatan antum untuk sholat? Ya. Apakah niatan antum untuk mengangkat hadas? Apakah niatan antum untuk tayamum semata tanpa ada niatan? atau apa niatan antum, ya, an yanwiya istibahata shalah. Yang ditakrir dalam mazhab Syafi'i bahwasanya orang yang tayamum itu dia harus punya niat dan niatannya itu dengan rangka apa? Dalam rangka membolehkan sholat, melegalisir sholat. Hah? Ada di kajian Bidayatul Mujtahid, kalau antum masih ingat, tayamum khilaf di antara ulama. Apakah dia sebagai rafi' lil hadath atau dia sebagai mubih lil sholat semata? Faham enggak? Yang mengatakan mubih li sholat artinya apa? Tayamum ini hanyalah badal dari wudu atau junub, mandi besar, untuk membolehkan sholat walaupun dalam keadaan tidak terangkat hadasnya. Dan ini pendapat apa? Jumhur ulama, termasuk kaumul mazhab Syafi'i. Dan ini yang dianut oleh beliau dan para ulama mazhab Syafi'i, dan juga yang sahih dari mazhab Hanbali dan juga dari mazhab Maliki. Ya. Tapi sebagian dari masing-masing mazhab yang disebutkan tadi, di antara mereka ulama-ulama, walaupun ini bukan pendapat umumnya mazhab, tapi mereka mengatakan bahwa saya tayamum rafi'ul hadas, rafi'ul hadas, mengangkat hadas. Artinya apa? Orang kalau udah tayamum maka dia suci. Gitu. Tapi pendapat itu bukan yang diarut di sini. Makanya antum akan melihat pendapat-pendapat atau kalimat-kalimat berikut, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya tayamum secara zat tidak mengangkat hadas. Itu mazhab Syafi'i. Ya, paham ya di sini ya? Iya. Nah, kemudian makanya an-nyu ya istibahatas shalah. Niatnya adalah apa? Membolehkan untuk sholat. Itu niatnya, bukan meniatkan raf'ul hadas, karena pada hakikatnya dalam mazhab tayamum tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan status antum yang berhadas gitu. Begitu. Wala yakfi an yanwi, maka di sini lihat wala yakfi an yanwi raf'al hadas, maka tidak cukup antum meniatkan apa? Menghilangkan hadas dengan tayamum. Karena tayamum ini badal. Ya, dan para ulama berbeda tentang pemahaman mereka terhadap sesuatu yang merupakan badal. Apakah badal itu secara zat betul-betul bisa menyamai hukumnya dengan mubdal minhu atau mubdal alaih? Apakah tayamum secara zat fungsi dan juga statusnya sama dengan wudu dan mandi besar? Itu yang membuat para ulama berselisih pendapat tentang hakikat badal ini. Ya. Tapi dalam mazhab disebutkan orang yang bertayamum tidak serta-merta la yurfa'u hadatsuhu atau la yartafi'u hadatsuhu, tidak terangkat hadas mereka. Tidak terangkat hadas mereka. Faham enggak di sini, Khon? Nah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Dan juga mazhab Hanbali yang sahih dalam mazhab Hanbali. Walaupun kemudian ulama-ulama mazhab Hanbali kontemporer yang kekinian mereka condong kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya, dan juga pendapat ulama lain, ada juga salafnya selain beliau rahimahullah, bahwasanya tayamum menghilangkan hadas. Maka orang kalau udah tayamum maka khulas dia hadasnya hilang, atau walaupun junub sebelumnya. Begitu. Itu bagi sebagian ulama, sebagian kecil ulama. Bidalil, apa dalilnya bahwa saya tayamum tidak mengangkat hadas? Dalilnya perkataan Nabi SAW kepada Amr bin Al-As ketika junub, dan ini dalam keadaan perang, maksudnya hari-hari perang. Fatayamama wa shalla bi ashabihi, maka tayamumlah beliau Amr bin Al-As dan salat bersama para sahabat. Maka kata Nabi SAW apa? Ashallaita bi ashabika wa anta junub. Karena Nabi enggak melihat beliau mandi gitu kan. Maksudnya beliau kan enggak mandi gitu kan, tapi tayamum. Apakah engkau salat bersama sahabatmu padahal engkau dalam keadaan junub? Faham enggak maksudnya? Hah? Tapi di sini seolah-olah gimana? Nabi SAW dikontekskan oleh penulis bahwasanya Nabi SAW mengetahui bahwasanya Amr bin As sudah tayamum. Paham? Nabi SAW mengetahui Amr bin As sudah tayamum walaupun belum enggak mandi, tayamum. Nah, kemudian salat bareng rekan-rekannya. Maka Nabi mengatakan, "Ashallaita bi ashabika wa antajrub?" Kamu salat bersama sahabatku dalam keadaan sahabatmu dalam keadaan junub. Rasulullah tahu dia sudah tayamum, tapi Rasulullah tetap mengatakan dia junub. Paham enggak? Ngerti? Misalnya antum junub malam, kemudian enggak dapat air, kemudian antum tayamum. Ana tahu antum tayamum. Ana tahu antum junub. Kemudian ana bilang ke antum, antum mau ke masjid padahal antum kan lagi junub. Ngerti enggak? Berarti tayamum di sini hanya untuk melegalisir pembolehan salat dengan keadaan darurat atau keadaan yang sangat butuh terhadap salat. Gitu ya. Dalam mazhab ini tidak sebagai penghilang atau penghapus apa? Hadas. Gimana? Nah, jelas. Kemudian wali annahu law rafa'ahu, kalau karena ini ta'lil kedua atau alasan kedua. Alasan pertama, ini alasan untuk apa? La yakfi an yanwiya raf'al hadas. Tayamum itu enggak cukup niatkan menghilangkan hadas. Karena pada hakikatnya enggak terjadi itu dalam mazhab. Antum tayamum, antum niatannya bukan mau sholat, tapi niatannya adalah supaya hadas antum hilang, suci lagi antum, ya. Antum pengen mengikuti hadis apa? La yuhafizu 'alal wudhu illa mu'min. Tidaklah yang menjaga wudhunya kecuali mu'min. Antum kentut misalnya, maka antum pengen menjaga kesucian wudhu antum, maka antum pun bertayamum. Dengan niatan apa? Dengan niatan menghilangkan hadas. Dalam mazhab hal tersebut tidak sah. Ngerti enggak? Kenapa? Karena antum menganggap bahwa saya tayamum ini menghilangkan hadas, padahal tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Satu, tayamum tidak menghilangkan hadas. Kedua, kalau misalnya dengan tayamum niatan menghilangkan hadas dan ternyata menghilangkan hadas, maka lama batala bi ru'yatil ma'i kal wudhu'i lil ma', maka kenapa kok bisa batal tayamum tersebut dengan melihat air? Paham gak? Ya. Antum di rumah tayamum, karena gak temu air kan, udah nyari-nyari gak temu. Antum mau sholat di masjid, ini tayamum, niatan antum tayamum ini pengen supaya bisa sholat karena antum tadi berhadas. Pas di perjalanan ternyata ada yang jualan air, atau mungkin bukan jualan air, ada air ternyata tersedia. Antum, oh ada air ternyata, maka dalam mazhab tayamum antum batal. Antum harus wudu sekarang. Paham gak? Karena antum tadi melakukan sesuatu yang ganti, substitute, dan sekarang ada pemain inti. Maka ya yang tadi yang pengganti, peran pengganti di stuntman disingkirkan, sekarang yang pemain aslinya gitu. Logikanya gitu ya. Gimana Alwi? Paham enggak? Agak kurang. Ah, paham. Atau mau ke Masjid Silaturahim. Misalnya dari Keranggan Cilangkap. Keranggan ke Cilangkap. Dan antum enggak nemu air di sana. Misalnya antum tayamum. Dan gimana-mana enggak ada air memang. Tapi pas antum kesini mau sholat berjamaah di sini, ternyata antum lihat comberan. Hah? Bukan comberan, melihat sungai kecil dan ternyata bersih jernih, bisa buat apa? Kalau comberan mesti kotor ya, apalagi Jakarta. Gimana kira-kira? Dalam mazhab antum batal nggak tayamumnya? Batal. Karena apa? Karena dalam mazhab ini tayamum tidak mengangkat hadas. Ya, sehingga kalau antum mau sholat dan ketemu air, maka antum harus mengangkat hadas antum dengan berwudu atau mandi besar. Ya, begitu. Maka wala takfi niyatu taharati 'anil hadatsi 'ala sahih. Menurut pendapat mazhab yang sahih dalam mazhab bahwasanya tidak cukup niat bersuci dari hadas dalam tayamum. Karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Gimana? Clear ya insyaallah ya? Clear. Cuma nanti ketika antum mendapatkan pendapat dari kalangan salafiyin, misalnya teman-teman ashab, maksudnya yang mengikuti ulama-ulama Hanabilah kontemporer, ya antum maklumi kenapa kok tayamum Berbeda kondisi dengan, berbeda pemahamannya dengan tayamum versi mazhab Syafi'i dan umum mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi itu menganggap tayamum rafi' lil hadas. Sebagaimana sebagian dari ulama, beberapa ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah kontemporer setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bisa jadi pendapat itu mungkin lebih kuat, bisa jadi. Ya, ini Anda belum betul-betul meriset antara dua kubu ini. Ya. Kedua kubu sama-sama memiliki dalil dan hujjah, sama-sama kekuatannya luar biasa. Apalagi ini jumhur. Jadi enggak sembarangan gitu loh. Ya. Ya, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qala walau nawa ada'a fardhi tayammumi aw fardhati tayammumi fawajhatu tayammumi. La. Gimana walau nawa ada fardhi tayammumi wow. Aw di sini atofnya ke mana ya? Awnya atof ke ad, kan ada fardhi atau ada fardhi tayammum. Gitu. Lah kalau kayak gitu apa bedanya? Walau nawa ada fardhi tayammumi au ada i faridhah tayammum. Dengan fard dengan faridhah terus ngapain dibedakan? Coba dibaca dulu au faridhah tayammum aja. Au faridhah tayammumi wajib wajah fadhil. Coba lanjut. Fawajhan ahaduhuma yakfi kal wudu'i wa asahuhuma la yakfi wal farq anna al wudu'a qurbatun maqsudatun fi nafsiha wa li hadha yandabu tajdiduh bi khilafi tayammum fa innahu la yandabu tajdiduh walau iktasara ala niyati tayammumi lam yujzi'hu qalahu al-mawali. Coba Anda baca ulang. Walau nawa ada fardhi tayammumi au faridhatat tayammumi. Anda mencoba pikirkan apa maksudnya. Fawajhan, ada yang mengatakan itu yakfi, ada yang mengatakan itu la yakfi, dan itu dianggap yang lebih sahih, tidak cukup. Perbedaannya adalah wudu adalah qurbah maqsudah fi nafsiha. Wudu adalah ibadah yang memang secara zat ditujukan untuk wudu. Oleh hadza yundabu tajdiduhu bi khilafi tayammum. Oleh karena itu wudu itu dianjurkan untuk mentajdid. Memperbaharui. Beda dengan tayammum. Tayammum itu tidak dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Tidak memperbaharui tayammum. Kalau lahu tasarru ala ini beda lagi deh. Lalu iktasara ini beda lagi pembahasannya. Walau iktasara ala niyati tayammum lam yujzi'hu, ini beda lagi. Kalau seseorang meniatkan untuk menunaikan fardhi tayammum atau faridhata tayammum, gimana? Fardhu tayammum apa? Rukun. Bukan satu. Iya. Faridhat tayammum itu apa? Wajib tayammum. Iya, bingung. Tapi kalau misalnya meniatkan ingin melakukan hal yang wajib dari tayammum gitu aja. Saya pagin ini. Jadi dia enggak ada keinginan untuk istibahatus shalah. Ya. Tidak ada tapi di sini apa? Ada fardhi tayammum, kok coba kalau terjemahan enggak bawa buku terjemahan di rumah. Tapi kalau kita pelajari aja dulu wal farqu farq antara wudu, perbedaan antara wudu dengan tayammum. Ana agak kepanasan nih, coba dikesinin sedikit. Kayaknya ana udah sehat tenang, dia udah hilang. Hilang benar penyakitnya, masyaallah alhamdulillah berkah mudah-mudahan. Hilang benar. Hilang enggak kerasa. Mudah-mudahan enggak masuk angin lagi nih. Ya, perbedaannya wudu itu ada qurbah maqsudah fi dzatiha. Wudu menurut pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, wudu itu adalah ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ibadah murni yang ditujukan secara zat beribadah itu dengan dalil idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Adapun mazhab Hanafi tidak. Ya, kita enggak ke mazhab Hanafi sekarang. Oleh karena itu, karena wudu itu adalah ibadah yang dituju dengan sendirinya, walihada yundabu tajriduhu. Disyariatkan enggak, dianjurkan enggak untuk memperbaharui wudu? Disyariatkan. Antum sekarang kalau mau wudu lagi, boleh ya? Boleh. Tayamum gitu enggak? Enggak. Tayamum kayak itu enggak tayamum. Tayamum fa innahu la yundabu tajriduhu. Tayamum antum enggak ada apa-apa. Pengen memperbaharui tayamum ah. Enggak ada syariatnya. Paham enggak? Karena tayamum itu baru antum melaksanakan kalau antum mau sholat, ya enggak? Iya. Atau antum mau melakukan sesuatu yang memang kefarduan dari najis, yaitu kefarduan dari hadas. Artinya antum mau tayamum itu mau main, pasti ada maksud. Jadi tayamum itu bukan maksud linafsihi, bukan. Tayamum bukanlah maksud lidatihi. Tayamum itu dilakukan karena ada maksud li ghairihi, karena ada maksud selainnya, yaitu apa setelah tayamum? Salat. Megang mushaf. Tawaf bagi yang lagi umrah atau gimana, ya? Paham enggak? Nah, Ustaz. Lah kalau antum niatan tayamum untuk sholat, maka harusnya apa? Antum niatkan tayamum ketika mau niat, niatnya apa? Untuk apa? Sholat, untuk memulihkan sholat. Ya. Kalau antum misalnya mau megang mushaf, niatan tayamumnya apa? Memegang mushaf. Begitu. Nah, itu yang ana agak wallahu a'lam, ana belum bisa yang sebenarnya ana udah paham, cuman ana terlupakan mungkin karena dosa ana. Taib walau iqtasara ala niyyati tayammumi lam yujzi'hu. Kalau misalnya antum mencukupkan niatan dengan niatan untuk tayammum tok, udah yang penting sementingnya tuh tayammum dulu, enggak bisa. Paham enggak? Wes tayammum dulu lah. Dah sembar tok tok tok tok tok. Dah selesai. Dah. Mau ngapain sampean? Tayamum. Lah tadi suruh tayamum gitu kan. Ya ini kok ngapain coba, ya kan? Ya coba Rafi, antum tayamum coba. Enggak ada air nih, antum tayamum. Ya tayamum. Ya lakuin. Nah udah. Ya, antum ngapain tadi tayamum? Lah, kan ustaz yang nyuruh. Lah saya suruh doang, antum nurut aja. Niatan antum tayamum tadi apa? Ya niatan tayamum ya nurut aja sama guru. Ya, berarti ini niatnya lau nawa nurutan guruan. Ini enggak sah tayamumnya, enggak sah. Iya. Karena tayamum itu bukan amalan ibadah yang dituju, melainkan dia adalah suatu amalan badal dari amalan thaharah yang ada tujuannya setelah itu, bukan zatnya. Tapi kalau wudu bisa menjadi tujuan menurut jumhur ulama dan bisa mendapatkan pahala dengan itu. Antum pengen mentajrid wudu saja, karena pengen mentajrid padahal antum enggak berhadas, antum pengen aja, itu ibadah buat antum menurut jumhur ulama. Selama niatnya niatan ibadah, ibadah buat antum. Adapun tayamum, enggak bisa antum tajrid tayamum, enggak ada apa-apa. Ah. Lagi Pak masih suci sih. Ah enggak mau sholat sih. Cuma pengen aja lah megang-megang debu, tok tok tok. Ya. Ya gitu. Enggak. Gimana ya, ada yang bisa kita pahami dengan jelas, ada yang belum bisa kita pahami dengan jelas. Taib, fadhal. Wa qal wa'lam annahu la yajuzu an tata'akhkhara niyyata an awwali mafruud. An tata'akhkhara niyyatu an awwali mafruudin wa awwalu af'alihi al-mafruudati naqlat turabi wal naqlut turabi. Naqlut turabi. والمراد بالنقل الضرب فلا بد من النية قبل رفع يديه من التراب فإذا قارنته وعزبت قبل مسح وجهه لم يجزئه على الراجح في شرف والروضة دي أنتم لم يجزئه نعم لم يجزئه لم يجزئه دي أنتم نعم دي أنتم لم يجزئه لم يجزئ لم زا ها زا bukan zi tapi za. Apakah zainya apa? Lam yujza ala rajih fi syarh wa raudhah gitu. Coba lanjut lagi. Wa qala bin Rifah. Wa qala Ibnu Rif'ah ashahuhuma la yujzi'u li anna an-naqla. Nah, terus apa bedanya antum yang tadi yang ikhtar? Faham enggak? Faham tadi yang antum baca? Nanti kita bahas nanti insyaallah. Li anna an-naqla wa in wajaba illa annahu ghairu maqsudin fi nafsi. Kita beli gara-gara bukunya. Padahal dia enggak tahu apa-apa. Lanjut. Wa alam annahu la yajuzu an tata'akhkhara niyyatu an awwali mafruud. Ketahuilah bahwa saya tidak boleh mengakhirkan niat dari hal wajib pertama dalam tayamum. Hal wajib yang pertama dalam tayamum. Ya, apa itu hal pertama yang wajib dalam tayamum? Wa awwalu af'ali tayammumil mafruḍati naqlut turab. Apa naqlut turab itu? Ad-dharb. Ana ulangi. Tidak boleh mengakhirkan niat di hati. Tidak boleh mengakhirkan niat diakhirkan dari awal yang wajib pertama dari tayamum. Apa hal pertama yang wajib dari tayamum? Yaitu naqlut turab, memindahkan debu. Apa itu memindahkan debu? Dharb. Paham? Kewajiban pertama dalam tayamum adalah dharb. Atau rukun lah, atau wajib. Gitu ya. Antum gak boleh mengakhirkan niatan setelah itu. Gimana? Paham gak? Kalau niatannya sebelum mukul ya gak apa-apa. Itu emang seharusnya begitu. Tapi ketika gini antum baru niat. Tek, antum niat pentayamum. Boleh? Boleh ya? Boleh. Ya. Nah misalnya antum nyari air. Ya kan harus nyari air dulu kalau tayam. Jangan bangun dari kasur enggak ada air nih. Ya enggak ada lah. Antum tidur di sungai. Ya cari air dulu dengan jarak yang sudah kita sebutkan kan udah pernah kita pelajari. Kalau antum masih kayak gitu juga sikapnya. Luar biasa antum. Maka antum jalan keluar cari air ternyata masyaallah enggak ada air padahal pohon banyak. Enggak ada air. Ada comberan air kayak gitu enggak mungkin. Air keran masjid habis. Pam-pam yang sunuhnya udah enggak ada. Maka antum kemudian nyari dan antum naik pohon misalnya. Lihat dari atas pohon. Ya, masyaallah. Enggak ada air nih. Enggak ada sungai, enggak ada apa, enggak ada orang bawa air, enggak ada tukang galon lewat pakai motornya gitu enggak ada. Buat kita bajak airnya enggak ada. Maka kemudian udahlah, udah tayamum dah misalnya ya, tayamum. Maka antum pun tayamum dengan cara apa? Antum meloncatkan diri dari batang pohon itu. Tuing ke bumi. Nah, di bumi ini ada turab. Di situ antum mulai niat. Ya. Pas tek kayak gitu, antum niatan. Atau antum sebelumnya belum niatan. Antum enggak ada niat tayamum dulu, bentar. Masih di atas pohon, tiba-tiba ada ular atau ada ular atau ada burung, ya. Antum kegelian atau kengerian atau semisalnya, langsung antum jatuh dari pohon itu, jatuh antum setting supaya jatuhnya di tangan. Ya, misalnya. Ya, jangan jatuh di belakang. Ningkes gitu. Pas antum masih gini, wah, debu nih. Ah, tayamum ah. Kan niatan di awal fard kan, di awal fardu pertama, benar enggak? Iya. Maka kemudian antum udah niatan kayak gitu baru antum. Gitu. Susah ya bikin contoh ya. Harus kayak gitu dulu. Harus kayak gitu dulu contohnya. Dari pohon ya. Ya itu kalau enggak patah ya, kalau patah ya udah enggak ada niatan lagi, susah itu. Begitu. Nah, fala budda minan niyyati qabla raf'i yadayhi minat turab. Maka harus dia punya niat sebelum dia mengangkat tangannya dari debu-debu yang nempel di bumi itu. Ya. Bilang nawaitu tayammum gitu, Ustaz. Enggak, dia enggak disebutkan enggak disebutkan lafzi gitu, enggak disebutkan dengan talaffuz ya. Niat di hati. Iya. Kadang gini maksud makanya enggak bedakan. Ini enggak ada singgungan talaffuz dengan niat di sini enggak ada. Tapi di hati pastinya. Ini maksud beliau di hati. Loh, Ustaz, gimana? niatan tayamum to antum, nah niatan tayamum ah dalam mazhab enggak sah, ya kan? Berarti memang harus ada kesungguhan niat pengen sholat, ya kan? Beda loh. Ya. Antum kalau niatan wudu to, niatan wudu untuk menghilangkan hadas itu sah. Tapi kalau niatan tayamum apa niatnya? Niatnya di sini khususkan niatnya apa? Antum mau apa dengan tayamum ini? Sholat, megang mushaf, tawaf. Antum mana niatan sholat, ya? Makanya disebutkan tadi itu. Ya, istibahatus sholat. Maka tek niat wah. Tayamum mah buat nanti sholat, buat sholat abis ini. Maka itu yang sah dalam mazhab. Tapi kalau tek jatuh dari pohon, tek. Kebetulan nih debu nih. Ah tayamum ah gitu. Mau dia ngomong atau enggak itu dalam mazhab tidak sah. Karena apa? Niatan tayamum doang. Enggak ada singgungan dalam hati keinginan untuk sholatnya, sholat tayamum gitu. Ya, begitu dalam mazhab ya. Anda enggak mengatakan itu yang benar, tapi kita hanya menghikayatkan bagaimana mazhab Syafi'i. Fa idza qarantahu wa azabat qabla mashi wajhihi ajza'ahu. Nah, kalau misalnya dia mengangkat tangan sambil diqarankan. Ya. Qarantahu. Hu ini kembali ke mana ikhwan? Qaranathu. Qaranat an-niyyatu ar-raf'ah, paham enggak maksudnya? Qaranat an-niyyatu ar-raf'ah. Raf' al-yadain yaitu kesian ini tersiksa banget itu orang. Ya Allah. kayak mamang-mamang tukang balon yang kena panas gitu. Ya kalau misal niatan itu disejajarkan dengan ngangkat tangan, ya, wa azabat qabla mashi wajhihi. Azabat itu apa artinya azabat coba? Ada coba artinya azabat. Tadi nyari membujang Mas Hasan. Membujang? Iya. Tadi itu nyindir antum. Kamu saya nyindir. Iya, kamu nyinyir itu namanya. Arab tapi nyinyir itu. Iya, masya Allah. Itu bukan lisanul Arab kali, nyinyiran Arab. Coba azabat. Apakah dia artinya azabat itu apa namanya? Apa? Bisa bauda juga set atau goba atau khafiya. Hah? Goba atau khafiya kalau enggak bauda di sini ada. Ada memperkirakan azabat itu kayak misalnya air Kedih. Mencair, melebur atau merembes apa namanya? Ada di kamus al-ma'ani coba, kamus al-ma'ani. Kamus yang bagus itu Al-Ma'ani kalau antum mau tahu. Mungkin antum tahu mungkin. Nah. Al-Ma'ani dictionary, dia bisa ke berbagai bahasa. Tapi itu pun masih perlu kelengkapan lagi. Azabatil mar'atu zaujaha bima'na qamat bi umuri. Lagi terus apa lagi? Azab rajul ay bima'na kana a'zab. Ah itu yang tadi yang antum disindir itu. Azab syai bimakna ba'uda al khafiya. Ba'uda al khafiya. Ada, kholas, enggak ada lagi. Ada lagi, Ustaz. Munawir bujang semua. Bujang semua. Kalau kamus Arab Indonesia ada, iya, ba'uda jauh. Terus wa al khafiya. Pergi, lenyap sangat. Di sini azabat kan fa'ilnya apa? Niat ya. Niat. Fa idza qaranatin niyyah raf'al yadain wa azabatin niyyah. Maka niatnya menjauh gitu. Atau niat membujang. Masa niat membujang apa? Niatnya hilang mungkin satu. Hilang. Azabat qabla. Lenyap iya ya. Qabla. Iya. Ya. Wa azabat mungkin lenyap maksudnya. Jadi niatan pas ini pas gini terus dia niatan apa? Niatan apa namanya? Niatan yang benar gitu ya, niatan untuk sholat, ya pas lagi niatan sholat, tapi sebelum dia ke wajah, udah hilang niatan tersebut, mungkin hilang niatan tersebut disebabkan tiba-tiba ada burung lewat atau ada tukang sol sepatu ngagetin dia, ya. Dia lagi khusyuk nih, yang nama orang barusan jatuh dari pohon gitu kan. pluk gitu kan, jatuh dari pohon ya, orang konsentrasi ya, ini mana harus niatin ya tadi kajian kifayatul akhir nih, ya kan, kemudian dia niat angkat angkat tangan dalam niatan tersebut qornatuhu, tiba-tiba sebelum ke wajah dia udah hilang niatan kardinya, tiba-tiba ada soal sepatu gitu kan. Ya, maka di sini ajza'ah, maka sah insyaallah ala rajih. Ajza'ah, iya ajza'ah. Itu yang tadi anak mau bully antum juga, tapi udah dibully sama Kamus Munawir duluan. Ajza'ah. Ajza'ahu. Ini ajza'ah sah. Hah? Coba sini. Kok di sini beda ya? Lam. Antum cetakan Surabaya ya? Hah? Darul Minhaj tuh. Darul Minhaj mana? Atau ini? Pajakan mesti itu. Baca. Sini sini. Kalau hasil lam yujziyuh, hah? Hmm. Lam yujzi. Jazza. Beda apa? Hah? Lam yujza, enggak bisa dong ini. Enggak bisa lam yujza. Masa lam yujzaihi apa? Lam yujzaihi. Apa lam yujzaihi? Itu cetakan mana sih? Mesir ya? Mesir mana? Mesir. Dar apa dia? Apa? Dar dia dur. Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi bagus padahal. Di sini yang sahih di sini dan ini yang cetakan paling mahal jadi paling benar ya. Ajza. Ajzaahu ala rajih. Berarti enggak pakai lam, Ustaz. Enggak lam ya. Kalau lam berarti apa? Berarti ajzaahu sama lam ini beda. Beda berarti berlawanan dong hukumnya. Ijza benar, Ustaz. Itu maksudnya yujza-nya di situ akal itu enggak gitu, kak ngawur itu. Enggak, itu lebih ngawur. Dan juga hamzahnya itu kan di atas nabroh. Dia harus ada kasroh dong setelah itu. Yujza'ihi. Apaan yujza'ihi? Itu antum ketawa, orang Arab yang ngakak itu. Apaan yujza'ihi? Gitu kan? Iya, itu enggak tahu itu kesesatan yang hakiki. Ala rajih fi syarhi wa rawdah. Ya dari fi syarah mungkin syarah Al-Kabir Ar-Rafi'i atau Radhatut Talibin. Tapi kalau misalnya kita bilang lam yujza atau lam yujzihu, lihat wa qala Ibnu Rif'ati asahhuhuma la yujzi. Lalu apa bedanya? Enggak, itu disitu la yujzi, kata Ibnu Rif'ah apa di situ? La yujzi. Lah terus apa bedanya sama lam yujzi? Beda Ustaz, yang satu lam yang betul la. Sakarapmu apa gitu mah? Ya sama aja menafikan ijza'nya, menafikan kesahannya kan? Berarti yang pertama itu ajza'ahu. Ajza'ahu. Ajza'ahu. Yang kedua baru yang kata Ibnu Rif'ah la yujza. Nah, itu jadi di sini beda At-Taqiyyun al-Hisni merajihkan sesuai dengan apa yang disebutkan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam Ar-Rafi'i dalam syarah dan Raudhah dalam An-Nawawi. Itu kata mereka berdua bahwasanya itu mujzi, ajza'ahu. Boleh. Plek. Ya, terus habis itu tiba-tiba ada tukang sol sesuatu hilang niatnya tapi udah kayak gini, itu mujzi kata Rafi'i dan Nawawi. Tapi kemudian kata Ibnu Rif'ah yang sahih, kata Ibnu Rif'ah yang sahih dari khilafiyah madhab ini la yujzi. Gitu ya. Kenapa la yujzi wahai Ibnu Rif'ah? Li'anna an-naqla wa in wajaba illa annahu ghairu maqsudin fi nafsihi. Karena yang namanya dharb naql walaupun itu wajib tapi dia tidak dimaksudkan, bukan maksud secara zat. Artinya dia hanyalah kewajiban dalam rangkai tayamum. Maka menurut Ibnu Rif'ah ini seseorang itu baru boleh dia berniat secara sah tayamum sebelum dia mukul. Ya. Jadi bagi Ibnu Rif'ah kalau misalnya antum yang tadi dari pohon jatuh, pas jatuhnya itu di perjalanan antum menuju bumi itu, disitulah antum niatin. Gimana? Kalaupun udah jatuh, blok, wah, debu nih. Waduh, anak ikut pendapat Ibnu Rif'ah. Maka antum lepas dulu. Ah, nanti time buat sholat. Nah, baru Ibnu Rif'ah. Iya, gitu. Paham gak? Contohnya kenapa jatuh dari pohon? Gak tahu, anak kepikiran gitu aja. Anak kepikiran gitu aja. Tapi penjelasan anak tadi bisa jadi muhtamal. Ini bisa jadi muhtamal. Bisa jadi Ibnu Rif'ah. Bisa jadi Ibnu Rif'ah ini tidak sedang membahas tentang faida koronat huwa azabat qabla masih wajih. Bisa aja Ibnu Rif'ah ini sedang membahas tentang la yajuzu an tata'akhkhara niyatu an awwali mafrud. Paham? Ini poin dakik sekali ini, ya. Harus teliti banget. Bisa jadi Ibnu Rif'ah ini enggak sedang berbicarakan yang tadi kita bicarakan tentang ini terus angkat, enggak. Bisa jadi Ibnu Rif'ah itu yang mensyaratkan bahwasanya sebelum dorob harus sudah ada niatan yang sahih. Adapun An-Nawawi dan juga Rafi'i membolehkan pas lagi di awal kewajiban tayamum, dalam itu baru niat boleh. Mengkorinkan itu, ya, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, cukup insyaallah ya. Ditandai sampai sini aja. Karena masih panjang juga. Ya. Nah. Tapi paham kan antum kalimat-kalimatnya jadinya? Ya, seperti itu. Ya, anak-anak jelasin satu-satu karena kalau dilewatin ya enggak enak juga gitu. Jadi harus dakik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka